Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. قال المؤلف ثالثا لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. Yang ketiga dari hukum-hukum yang berkaitan dengan ihya'ul mawat li imamil muslimin, boleh bagi pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, raja ataupun presidennya atau khalifah amirul mu'minin, iqta'ul ardi, memberikan lahan, memberikan tanah, liman yuhyiha, bagi orang yang menggarap lahan tersebut. Dibuat sertifikatnya kalau sekarang, atau surat tanah. Yang jelas legalitas dari pemerintah kepada orang tersebut bahwa itu menjadi miliknya. Li hadithi Wa'il bin Hujur, berdasar pada hadith Wa'il bin Hujur, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam akta'ahu ardan bihadra maut. Dalilnya adalah hadith Wa'il bin Hujur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya sebuah lahan di Hadramaut. Bahkan boleh bagi pemimpin kaum muslimin membuat suatu kebijakan, tentunya setelah dipertimbangkan maslahah dan mafsadahnya. Ketika penduduknya semakin banyak, lahan pemukiman semakin luas, di sana ada lahan-lahan yang selama ini tidak terpakai. Ada lahan-lahan entah itu perbukitan ataupun pegunungan, dataran tinggi yang selama ini tidak tersentuh oleh tangan manusia. Tinggal dipertimbangkan maslahah dan mafsadahnya bila lahan itu digarap, dijadikan perkampungan, dijadikan perkebunan ataupun yang lainnya. Kemudian pemimpin kaum muslimin tadi memberikan hak, memberikan wewenang, dibagi kepada masyarakat yang mau dan bersedia untuk bertempat tinggal di sana. Kalau di tempat kita apa istilahnya? Transmigrasi. Lahan dibuka yang selama ini tak bertuan atau lahan tidur, dibuka lahan tersebut, dibagi-bagikan kepada siapa yang ingin tinggal di sana, bermukim di sana, kemudian membuat areal perkebunan, persawahan, dan yang semisalnya. Boleh. Itu hak pemerintah. Itu hak pemimpin kaum muslimin. Rabi'an yang keempat, yajuzu lil imami an yahmiyal ushba fi ardil mawati li ibil sadaqati wa khailil mujahidin idha ihtaja ila dhalik. Diperbolehkan bagi imam, bagi penguasa, pemerintah, an yahmiya al-ushaba, untuk dia memberikan batas, memberikan daerah terlarang pada tanaman-tanaman tertentu. Al-ushba itu asalnya adalah tanaman rumput dan yang semisalnya, yang biasa digunakan untuk memberi pakan ternak. Fi ardil mawat, yang ada di negeri atau lahan yang tidak bertuan, lahan yang tidak digarap, lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi ada tumbuhan-tumbuhan baik di sana, tumbuhan-tumbuhan bagus yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Li ibil shadaqati wa khailil mujahidin, khusus diperuntukkan bagi ibil shadaqah. Ibil shadaqah itu maknanya adalah zakat mal yang diambil dari kaum muslimin dari binatang ternak. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Binatang-binatang ini tadi diambil tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Diambil ini, dipungut zakat tersebut dari setiap peternak, kemudian dikumpulkan. Tentunya pemerintah harus memberi pakan terhadap binatang-binatang ini tadi. Karena enggak mungkin diambil kemudian dibiarkan begitu saja, akan mati. Maka pemerintah harus menyiapkan lahan, menyiapkan para pekerja. Dan ketika ternyata dijumpai di sana banyak peternak selain milik zakatul mal yang dikelola oleh pemerintah, juga di sana ada peternak-peternak lain. Nah, pemerintah boleh memberikan batasan. Ini dari areal sini sampai 10 km ke sana, tanaman-tanaman ini tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali petugas yang memberi pakan atau memberi makan binatang ternak zakatul mal. Apakah itu onta ataukah sapi, kambing, atau bila sebagaimana disebutkan di sini, seperti di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tentara, para pasukan jihad, mereka punya kuda yang mereka pergunakan untuk berperang. Ini juga sumber pakannya diberikan dari sana. Sehingga areal tersebut dijaga, dibatasi, dilarang orang lain untuk mengambilnya. Itu merupakan hak pemerintah. Idah taja ila zalik, apabila hal itu dibutuhkan. Walam yakun fihi dhikun aw madarratun 'alal muslimin, dan tidak ada kesulitan serta bahaya bagi kaum muslimin yang ada di sekitar tersebut, di sekitar tempat tersebut. Tidak dikuasai semua, tetapi diberikan pula hak bagi masyarakat setempat untuk mereka bisa mengambil sebahagian dari tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk ternak mereka. Masuk dalam hal ini adalah areal pertambangan. Pemerintah membuat, menemukan pertambangan, areal pertambangan. Apakah itu minyak, apakah itu gas, ataukah apalah sumber alam. Ketika dilihat ternyata aman untuk diambil, tidak membahayakan kaum muslimin di sekitar tempat tersebut, maka boleh pemerintah untuk memilikinya. Kemudian memberikan batasan-batasan, areal ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Areal sana adalah areal terlarang. Boleh dimasuki oleh atau hanya oleh para petugas saja. Selain itu tidak diperbolehkan. Ini merupakan hak pemerintah. Walaysa dzalika li ahadin siwa imamil muslimin, dan hal itu tidak diperbolehkan, memberikan kebijakan itu atau mengambil kebijakan tersebut tidak diperbolehkan, tidak diperuntukkan kecuali bagi pemimpin kaum muslimin, kecuali bagi penguasa kaum muslimin. Apalagi di masa sekarang ini, di mana setiap manusia hidup di suatu negara dan setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita semuanya, oh di sana ada hutan, tak bertuan. Datang kita bawa alat, kemudian menebang pohon-pohon tersebut, kita ganti. Dengan alasan, ini gak bertuan, gak ada yang menggarap selama ini. Ini sama dengan ardul mawat. Tidak diperbolehkan, itu milik negara. Wa huwa masyru'un lil maslahatil 'ammati. Dan hal itu masyru' disyariatkan demi untuk kemaslahatan secara umum, menjaga ekosistem alam sehingga bisa seimbang antara kehidupan manusia dengan kondisi alam di sekitar. Apabila sebuah perbukitan ataupun gunung tadi ditebang semuanya, habis digunduli, maka rawan terkena bencana berupa banjir dan yang semisalnya. Atau ada dataran-dataran tinggi yang itu memang dibiarkan begitu saja selama ini, sekarang dikeruk habis semuanya, tidak disisakan, tidak ditinggal. Sehingga khawatir juga akan menimbulkan sesuatu yang merugikan mereka. Apabila pelaksanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dipertimbangkan tidak membahayakan masyarakat di tempat tersebut, maka itu adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan. Fa fi hadits Sa'ab ibn Juthamah marfu'an la hima illa lillahi wa li rasulihi. Maka pada hadis Aufa bin Juthamah marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hima, tidak ada batasan. Tidak ada areal terlarang yang boleh memberikan peraturan untuk melarang areal tersebut illa lillahi wa lirasulihi, kecuali milik Allah dan Rasulnya. Wa ma'na himahu ay ja'alahu hima ay mahdhuran la yuqrab. Maknanya la hima, tidak ada sesuatu yang dilarang areal ataupun kawasan kecuali milik Allah dan Rasulnya, maknanya adalah yang mahdhuran terlarang, la yuqrab, tidak boleh didekati. Wali rasulihi, kalimat wali rasulihi masuk pula di dalamnya a'immatul muslimin. Ketika pemimpin-pemimpin kaum muslimin memberikan areal terlarang, dan seperti yang disebutkan tadi, dan itu diperuntukkan bagi ibil sadaqah, maka itu masyru'. Tinggal dilihat kebutuhannya, seberapa banyak yang dibutuhkan, dan seberapa banyak pula yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga sebahagian ditahan oleh pemerintah, tidak diserahkan, khusus untuk ibil sadaqah dan ternak-ternak sadaqah lainnya, sebahagian lagi diperuntukkan bagi masyarakat. Semua itu kembali kepada kebijakan dan melihat maslahat serta mafsadah dari areal yang dilindungi tadi. Allahu a'lam bissawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan bab yang ke-19 yang membahas tentang ihya'ul mawat. Adapun pembahasan tentang al-ju'alah, upah. Al-ju'alah sama dengan upah. Ini insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.